Apa bayi Nabila? Lanjutkan. Dia mencintaiku tapi karena dia yang mencintai. Aku datang kepadamu lima habbatika. Lima habbatika iya ya. Aku datang kepadamu karena kecintaanmu kepadaku. Yang datang siapa? Mutakallim. Yang cinta siapa? Mukhatab. Kamu kan? Bukan dia. Jiktuka lima habbatika iya ya. Tidak boleh di situ jiktuka mahabbatan. Kenapa? Kenapa, Pak Sofia? Pelakunya beda. Pelaku perbuatan datang siapa tadi? Mutakalim. Pelaku cinta. Pelaku masdarnya. Mukhatab. Nah, sehingga tidak bisa. Jiktuka mahabbatan. Iya, ya. Tidak boleh. Karena tidak terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Baik. Bisa nulisnya ya? Jiktuka. Nah, jiktuka lima habbatika iya ya. Baik, sekarang berpindah pembahasan berikutnya. Ahwalul maf'ulilahu. Keadaan-keadaan maf'ulahu. Al-maf'ulullahu al-mustakmilu lishuruti lahu thalathatu ahwalin. Maf'ulahu yang terpenuhi syarat-syarat. Yang memenuhi syarat-syarat tersebut memiliki tiga keadaan. Terpenuhi lima syarat tadi ada tiga keadaan. Al-awwal atau al-ula, al-hal itu bisa mudzakkar bisa muannas ya. Nah, kalau di sini dilihat dari salah satu ahwalin berarti apa? Dihukumi muannas. Dihukumi apa? Mudzakkar. Hilangannya muannas. Salah satu ahwalin. Al awal ayakuna mujarradan min alwal idhafati. Masdarnya itu maf'ulahunya tadi kosong dari alif lam dan idhafah. Tidak ada alif lamnya, tidak diidhofahkan. Al-aktsaru fi an-nasbu. Yang paling banyak kalau keadaan seperti ini, maka dibaca nasab. Contohnya, darabtu bani ta'diban lahu. Aku memukul anakku karena mendidiknya. Boleh. Wa yajuzu jarru. Perhatikan sini, ta'diban tidak ada alif lam, tidak diidhofahkan. Boleh dibaca jar. Nahu darabtuhu li ta'dibin. Aku memukulnya untuk mendidik. Nah, tapi yang paling banyak kalau keadaan seperti ini dibaca nasab. Athani ayakuna muhallan bil al. Al aktsaru jarru wa yajuzu nasbu. Yang kedua diberi alif lam, dihiasi dengan alif lam yang paling banyaknya di jar. Waya juzu nasbu. Boleh nasab. Contohnya, darabtu bani li ta'dibi. Li at-ta'dibi. Ada alif lamnya. Li ta'dibi. Boleh juga darabtuhu at-ta'diba. Tanpa huruf jar. Keadaan yang ketiga, yakuna mudhafan. Masdarnya diidhofahkan. Ya juzu fihin nasbu wal jaru ala sawai. Boleh dibaca nasab dan jar sama kedudukannya. Contohnya darabtu bani ta'dibahu darabtuhu li ta'dibihi. Ini tiga keadaan maf'ul lahu. Kalau kosong dari alif lam dan idhofah paling banyak nasab, boleh jar. Kalau diberi alif lam paling banyak dijarkan, boleh nasab. Kalau mudhaf boleh nasab dan boleh jar sama. Sama-sama.

wa akmil fil amr. Ta. Bisakli. Ulangi yang benar tanpa salah. Ah, salam nih. Ismun. Nah, artinya? Di depan setiap kalimat dari apa yang berikut ini ada sebuah isim. Jadikanlah isim tersebut maf'ul lahu. Sempurnakanlah dengannya jumlah atau kalimat dan beri harokat. Awal. Al-Yawma. Ada Al-Yawma enggak? Artinya? Kok jangan lam aku tidak keluar dari rumah ku. Nggak ada kunya. Ada yaknya? Nah, ya. Nah, iya. Aku tidak keluar dari rumah karena takut dari harun jidden. Panas. Tani. Nah. Iltahaktu, ini bukan alif lam. Iltahaktu bersama fi islamiyati rabatan fi ilmu. Fi ulum. Saya bergabung. Ini kutah islamiyah. Karena berharap. Rokbatan. Rokibafi apa? Wih. Rohibaan, benci, senang, cinta dengan ilmu-ilmu agama. Rohbatan, saya. Salis. Al-Jarosa. Ayastai Kodo. Maridu. Saya tidak memencet bel. Pasien itu terbangun. Tidak punya nomor. Ya nanti. Antum siapa nanti? Oh pembahasan sekarang pakai kewenangan. Jangan ngurusi jatah dewe, nanti lupa, gak bisa. Waduh. Tolong. Fokusnya satu, dok, punya sendiri. Apa tadi coba, apa lebas? Nomor tiga. Nah, iya. Lam akroil acarosa. Carosa. Carosa. Makhofatan. Makhofatan. Ayastai. Ayastai. Ayastai kodo marido. Du. Artinya? Kok jangan terus itu? Tidaklah. Aku. Tidaklah aku. Membunyikan. Qara'a itu aslinya mengetuk. Kalau aqra'ul bab ya mengetuk pintu. Kalau bel kan enggak mungkin ngetuk bel kan? Apa berarti? Ayam mencet bel atau yang semisalnya? Setelah aku membunyikan bel karena khawatir, takut terlambat. Marit, orang pasien itu terbangun. Pasien terbang. Z. Syaitnya mana? Rabi. Bu Sofia. Kalau yang cetakan nama Ijlalan, ya. Nanti kalau pelajaran Nahu ada pembahasan sih. Pembahasan secara hukum syar'i. Terus? So, akro, bukan ikro. Ada hamzahnya enggak? Ada hamzah atasnya enggak? Enggak ada. Dikasih. Kalau enggak ada hamzahnya itu bisa jadi fi'il amr ikra, tapi di sini yang lebih tepat pakai hamzah atasnya. Hamzah qati aqra'u, aqra'u. Aku. Suhufa. Fubiatal mudhafin. Fubiatal ittila'i. Alami. Aku membaca koran karena ingin mengetahui keadaan-keadaan kaum muslimin di dunia. Sadis di sini mudhaf ya. Albasu, kenapa albasa? Badun fa'il. Senantiasa aku memakai pakaian wol karena takut takut kedingin itu menimpaku. Nakra al-awwalu. Lam akhruj minal baiti al-yawma khawfan minal harri. Lam akhruj minal baiti al-yawma khawfan. Tsani. Iltahaqtu bil jami'ati al-islamiyyati raghbatan fi ulumiddin. Ulumiddin. Al-Thalithu. Lam akra al-jarasa makhafatan an yastayqad al-maridu. Al-Rabi. Kumtu ikhtiraman lil-mudarrisi. Al-Khamisu. Akra al-suhufa buqiyat al-ibtilai ala ahwali al-muslimina fil-alam. Sadis. La azalu albasa mala la azalu albasu malabisa sufi khasyatan an yusibani bardun. Baik, naktari bihada barakallahu fiik. Sarafnya libur dulu ya.